gua. Senyum dong. Full senyum lagi guys. Sedang kecewa juga aku ada. Jika harus berlelah demi mu aku mau. Jika harus berletih kerana mengorbankan rasa yang ku